إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أخواني في الدين أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kembali pelajaran kita dalam pembahasan nawakid al-Islam. Karena pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pembatal yang ke-6, man istahza bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi, yakni siapa saja yang istihza, mengolok-olok sesuatu yang merupakan bagian dari agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelaku sebuah amalan salih, ataupun hukuman, ya, seorang melecehkan, mengolok-olok hukuman yang Allah ancamkan terhadap pelaku sebuah kemaksiatan, maka siapa yang melakukan ini, istihza terhadap agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kafir, ya, kufrun akbar mukhrijun minal millah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar keterangan Syarih rahimahullah terkait dengan ayat yang dijadikan dalil pembatal yang ke-6 ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Selanjutnya qala asy-syarih wa qala syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi kashfus syubhat. Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu di dalam kitab beliau Kashfus Syubhat telah berkata, dan kashfu syubhat ini termasuk di antara bagian dari kitab-kitab rudud, menunjukkan kepada kita bahwa termasuk di antara manhaj as-salaf adanya rudud terhadap, ya, kebatilan dan ahlul batil. Dan mereka yang mengingkari rudud, ya, mereka menyelisihi manhaj as-salaf as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada kitabnya Kashfus Syubhat, walakin alaika bifahmi ayataini min kitabillahi. Kan tapi wajib bagimu untuk memahami dua ayat yang ada di dalam kitab Allah. Awaluhuma, yang pertama dari dua ayat tersebut, qauluhu ta'ala, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari uzur, mencari-cari alasan. Kalian benar-benar telah kufur setelah keimanan kalian. Ini terkait dengan ayat yang kita pelajari sebelumnya. Jadi sebab kekufuran mereka setelah mereka beriman adalah istihza. Ya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada tafsir beliau terhadap ayat ini menyebutkan sisi sebabnya kenapa istihza, ya, menjadi sebab kekufuran mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Dia menyatakan li'anna asladdin mabniyun ala ta'zimillah wa ta'zimi ayatihi wa ta'zimi rasulihi. Kata beliau, dikarenakan agama ini, ya, pokok dari agama ini dibangun di atas sikap pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap ayat-ayatnya, dan terhadap rasulnya. Ini pokok dari agama ini. Kemudian beliau menyatakan wal istihza'u ashaddu munafatan li hadha ad-din. Sedangkan istihza, mengolok-olok, merupakan perkara yang sangat menafikan, ya, terhadap agama ini. Karena seorang tidaklah istihza terhadap sesuatu kecuali karena menganggap remeh, ya, perkara yang dia olok-olok tersebut. Ya, setelah kita ketahui bahwa pokok dari agama ini dibangun di atas pengagungan, ya, terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya, ketika seorang mengolok-olok Allah ataupun ayat-ayatnya ataupun rasulnya, menunjukkan bahwa di dalam hatinya sama sekali tidak ada pengagungan terhadap perkara-perkara tadi. Dari sini kita mengetahui, ya, seseorang yang melakukan istihza terhadap perkara-perkara tadi, terhadap agama ini, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap rasulnya, tercabut, ya, keimanan darinya hingga ke akar-akarnya. Kata beliau selanjutnya di sini, فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح فبين أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, jika engkau telah tahaqqaq, yakni memahami dengan baik bahwa sebagian orang yang Syekhul Islam di sini menyatakan dengan ibarah anna ba'da sahabah, sebagian sahabat, ini sebagian orang yang menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ikut dalam memerangi Romawi tersebut pada kisah perang Tabuk ini, mereka telah kafir disebabkan ucapan yang mereka ucapkan, di mana mereka mengucapkannya ala wajhil la'b wal mazah, ya, dalam keadaan la'b, yani main-main, wal mazah dan guyonan. Baik. Pada hadis Ibnu Umar sebagaimana yang sudah kita baca pada kesempatan yang sebelumnya, ya, bahwa orang yang berucap itu satu orang. Tapi di sini Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengungkapkan, ya, kafaru bisawi kalimatin qaluha, qaluha, ya, yang mereka ucapkan. Di sini ada perkara yang penting, bahwa meskipun yang mengucapkan satu orang, baik, ketika yang lainnya tidak ada pengingkaran terhadap ucapan tersebut, ya, maka mereka dihukumi sebagaimana hukum orang yang mengucapkannya. Kata beliau, tabayyana anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi, sehingga menjadi jelas bahwa seseorang yang mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran, jadi kekufuran bisa karena bentuk ucapan atau perbuatan atau keyakinan, ya, sebagaimana yang sudah dilewati. Kata Syekh, menjadi jelas bahwa seorang yang mengucapkan suatu ucapan kekufuran atau melakukan suatu perbuatan kekufuran, khaufan min naqsi malin, dikarenakan kekhawatiran yang muncul darinya, ya, yakni kekurangan harta yang dia miliki, khawatir hartanya berkurang. Au jahin, atau kedudukannya, ya, berkurang di mata manusia. Au mudaratan li ahadin. Atau karena yani dia melakukan perbuatan kekufuran ataupun mengucapkan ucapan kekufuran tersebut karena basa-basi, ya, dalam rangka basa-basi terhadap seorang, maka keadaan orang yang demikian a'zamu, yani a'zamu kufran, lebih besar kekufurannya, mimman yatakallamu bikalimatin yamzahu biha, dibandingkan seseorang yang berucap dengan suatu ucapan kekufuran, yamzahu biha, yang dia lakukan ya karena guyonan, main-main. Baik. Dikarenakan kekhawatiran ini bukan alasan ya untuk seorang ya berucap ucapan kekufuran atau berbuat perbuatan kekufuran ya, yang dikecualikan dalam syariat adalah seorang yang dalam kondisi makruh, yakni mukroh, kondisi mukroh, seorang yang dalam kondisi dipaksa ya, qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya kokoh, tegar, tenang di atas keimanan, tidak larut dalam paksaan tersebut. Ini yang dikecualikan dari kekufuran. Dan paksaan ini sesuatu yang ya benar-benar ya bukan sesuatu yang dibayangkan. Tetapi benar-benar paksaan itu sudah terwujud. Adapun seorang yang hanya semata kekhawatiran, jangan sampai nanti kalau tidak mengucapkan ini atau kalau tidak melakukan ini nanti akan demikian-demikian, maka yang seperti ini bukan uzur. Demikian pula ya, seseorang yang awalnya dipaksa tapi kemudian dia larut dalam paksaan tersebut, artinya tidak ada ya kebencian terhadap perkara yang dipaksakan tadi, maka ini pun masuk ke dalam pembatal keislaman. Jadi yang dikecualikan seseorang yang mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran dalam keadaan mukroh dan hatinya tenang ya di atas keimanan. Kemudian waqad qassana ghairu wahidin min ahli al-ilmi minhum al-imam al-mujaddid al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala hadha an-naqidha ila qismain. Dan sebagian para ulama, artinya lebih dari satu, sekian banyak ulama, termasuk di antara mereka al-imam al-mujaddid al-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati mereka para ulama, telah membagi pembatal yang keenam ini, yang istihza, ila kismaini, menjadi dua bagian. Jadi istihza terbagi dua. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-istihza'u sarihu, istihza yang sarih, yani terang-terangan. Jadi keluar ucapan yang benar-benar ucapan itu ya adalah bentuk olok-olok terhadap syariat. Kalladzi nazalat fihi al-ayatu. Seperti keadaan orang yang turun ayat berkaitan dengan orang tadi. Wa huwa qauluhum ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i abghabu butunan ila akhir. Seperti pada ucapan mereka, jadi seorang yang mengatakan di antara orang-orang yang bermajelis tadi, kami tidak pernah menyaksikan semisal para pembaca Quran kami ini, ya, yang mereka itu orang-orang yang paling besar perutnya, ini rakus. Ya. Kemudian wa akdzabu al-sunan, paling dusta ucapannya, wa ajbanu 'indal liqa, dan paling penakut kalau sudah berhadapan dengan musuh. Wa nahwu dzalika atau wa nahwi dzalika min aqwalil mustahzi'in. Dan yang semisal dengan ucapan ini dari ucapan-ucapan orang-orang yang istihza. Dicontohkan oleh beliau, kaman yastahzi'u bil amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkari min ajli dzalik. Seperti seseorang yang mengolok-olok orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar min ajli dzalik, dikarenakan tindakan mereka tadi ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar kemudian diejek-ejek karena perbuatannya tadi, amar ma'ruf nahi munkar, bukan karena zat orang tadi tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa landasan istihza mereka itu terhadap perkara yang merupakan bagian dari agama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, di mana ini adalah perkara yang sangat agung yang menjadi penopang istiqomah seseorang di atas agama. Wa kal istihza'i bil musallin li ajli salatihim. Demikian juga istihza, olok-olok terhadap orang yang salat, dikarenakan salat mereka, dikarenakan salatnya. Jadi inti istihza itu tertuju kepada salatnya, bukan kepada orangnya. Ya, jadi kepada syariat ini. Kemudian wa kal istihza'i biman a'fa lihyatahu li ajli i'fa'iha. Demikian juga seperti istihza terhadap orang yang memelihara lihyahnya, memelihara jenggotnya, li ajli i'fa'iha, dikarenakan permasalahan memelihara jenggotnya itu. Ya, permasalahan syariatnya. Tayyib, seperti yang dilakukan siapa? Ya, Sas, ya. Sa'idakil Siraj. Bahkan dia lebih sharih, ya. Pelecehan itu bukan hanya terhadap orangnya, ya, secara umum. Ya, terhadap lihya. Wa halum majra, dan demikian selanjutnya. Ya. Termasuk di dalamnya yang mungkin pernah antum dengar juga, bagaimana seorang dosen di IAIN, ya, dia menulis lafzul jalalah Allah. Ya, kemudian dia mengatakan ini, saya yakin ini hanya sekedar tulisan, tidak ada nilai sakral, ya, sama sekali pada yang saya tulis ini. ya, kemudian dia injak-injak kertas tersebut yang bertuliskan lafzul jalalah Allah. Ya. Demikian juga, ya, masih dari suara IAIN, ya, bagian mahasiswa yang mengadakan acara apa namanya Ofspek, ya, di mana dituliskan arena atau area bebas Tuhan. Ya, kemudian salah seorang di antara mereka berorasi dengan menyatakan anjing hu akbar. Ya. Ini seperti yang model-modelnya orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka berdemo di Makkah dengan menyatakan Allahu akbar, Khomeini akbar. Ya. Antum tahu? Ya, Allahu akbar, tetapi Khomeini akbar. Ya. Istihza sharih. Baik. Ya, oleh karena itu sekali lagi mereka orang-orang Rafidhah bukan saudara kita. Tidak pernah ada ceritanya Rafidhah memerangi orang-orang kafir. Yang diperangi, yang dibantai oleh mereka adalah kaum muslimin. Fakullu hala wa ma syabahahu kufrun mukhrijun minal millah. Semua ini dan yang semisal atau serupa dengannya merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari millah ini, dari agama ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahayanya sikap istihza, ya, terhadap syariat ini. Jangan seorang menilai, oh, kok cuma masalah lihiyah saja, kok sampai seperti itu ancamannya, ya. Karena ini berkaitan dengan syariat. Seseorang kalau sudah melecehkan syariat, menunjukkan tidak ada dalam hatinya pengagungan sedikit terhadap agama ini. Ya. Urusan syariat lihiyah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syariat salat, sebagaimana syariat haji, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi seorang mukmin untuk mengimani seluruh syariat ini dan mengagungkannya. Wasani. Kemudian bagian yang kedua dari istihza, ghairu sharih, yakni istihza yang tidak sharih. Sharih terang-terangan dengan lisan, ya. Sekarang yang tidak sharih. Wa huwal bahru alladhi la sahila lahu. Istihza jenis yang kedua ini digambarkan bagaikan lautan yang tiada bertepi. Artinya sangat luas, ya, perkaranya sangat luas, tidak bisa dibatasi. Kalau tadi jelas, ya, ucapan yang dihitung mengandung unsur pelecehan terhadap satu perkara dari syariat ini, maka sudah masuk dalam bentuk istihza yang sharih. Mislu contoh istihza ghairu sharih. Ar-ramzu bil-ain. Ya, seseorang yakni mengisyaratkan dengan mata. Ya, mungkin ya. Ini contoh saja, ya. Ketika ada orang yang dituju dengan ejekannya, sedang dia mempermainkan matanya kepada temannya, artinya untuk melecehkan orang ini. Ini sudah masuk dalam istihza. Wa ikhrajul lisan, ya, melet-melet, ya, seperti itu, ejekan terhadap Ya, seseorang dikarenakan bukan karena orangnya, karena berpegangnya dia dengan syariat. Kemudian wa muddish syafah. Ya, jadi mempermainkan bibirnya dengan di onyongkan begitu. Ya. Wal ghamzi bil yadi inda tilawati kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini isyarat ejekan dengan tangan, ya, ketika dibacakan kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ada seorang yang membaca kemudian dengan tangannya, ya, seperti gini. Ini bukan perkara sepele, ya. Padahal dia cuma gini saja, ya. Ya. Isyarat gini kan paham, ya? Artinya perkara remeh, ya. Ini sudah ejekan. Dan yang demikian masuk dalam cakupan istihza, ya, ghairu sharih. Aw indal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Demikian juga ketika ada seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dia mengolok-olok dengan isyarat atau yang semisalnya, fahada aydan kufru. Ya, yang demikian juga merupakan kekufuran, ya, kufur akbar. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan yang demikian, ya, telah menunjukkan yang demikian dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, pada firman-Nya, innal ladzina ajrumu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, mereka menertawakan orang-orang yang beriman dikarenakan keimanannya. Ya. Apabila orang-orang yang beriman ini mereka melintas, ya, di hadapan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu yatazamazun, saling, yani, memberikan ejekan dengan isyarat, ya, untuk melecehkan orang-orang yang beriman. Kata beliau selanjutnya, fayajibu 'alal muslimi ay yahdharu min dhalika ashadd al-hadari wa ay khafa minhu 'ala nafsihi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk dia hati-hati, ya, dari perkara yang demikian, yang istihza dengan syariat ini, ashadd al-hadar, dengan sikap kehati-hatian yang sangat. Kenapa? Karena tidak mesti dan tidak harus istihza itu dalam bentuk ucapan. Bisa dalam bentuk isyarat, yang itu sudah masuk ke dalam kekufuran. Wa ayya khafa minhu ala nafsihi. Dan untuk dia mengkhawatirkan yang demikian ini menimpa dirinya. Jadi seorang muslim yang hakiki, ya, dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya lebih daripada kekhawatiran dia terhadap keselamatan orang lain. Wa yajibu ala kulli muslimin ay yusarima al-mustahzi'ina bi dinillah wa bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau kanu aqraba qaribin. Dan wajib bagi seorang muslim untuk dia memutuskan hubungan dengan orang-orang yang istihza terhadap agama Allah dan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tersebut ya, kerabat yang paling dekat sekalipun, bisa jadi anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri, ya, ketika terjadi istihza terhadap agama Allah, kewajiban baginya untuk musaramah, ya, memutuskan hubungan dengannya sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yujalisahum, dan untuk dia tidak duduk-duduk dengan orang-orang yang istihza terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Li an la yakuna minhum, agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia termasuk bagian dari orang-orang yang istihza ini. Di sini menunjukkan kepada kita semata duduk-duduk, tidak ada pengingkaran terhadap orang-orang yang melakukan istihza. Ini sudah dihukumi seperti yang berbuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab," dan sungguh telah dia turunkan kepada kalian, telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, "An idza sami'tum ayatillah," jika kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, "yukfaru biha," diingkari, وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا بِأَلَقْ-أَلَقْ, فَلَا تَقْعُدُوا مَأْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, maka jangan kalian duduk bersama mereka, orang-orang yang mengingkari ayat Allah ataupun beristihza terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, ya, jangan kalian duduk-duduk dengan mereka hingga mereka berbicara dalam permasalahan selainnya. Innakum idzam mithluhum, jika tidak, yakni kalian duduk-duduk bersama dengan mereka, maka kalian semisal dengan mereka. Ya, oleh karena itu pada ayat dalam surat At-Taubah yang sudah kita lewati, ya, mereka, orang-orang yang bermajelis tersebut, yang berbicara dengan ucapan kekufuran, istihza terhadap para sahabat yang bersama Nabi SAW, yang mengucapkannya berapa orang? Satu orang. Ya. Tetapi ketika yang lainnya diam, ini kecuali sahabat Auf ibn Malik, yang beliau mengingkari kemudian, ya, mengatakan kepada mereka bahkan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya ingkarul munkar. Adapun yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ya. Ini hukum terhadap mereka, orang-orang yang diam dari suatu bentuk pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayat-Nya. Allah Subhanahu wa taala hukumi sebagaimana yang berbuat. Faman sami'a ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha wa huwa jalisun ma'ahum ma'a ridahu bil julusi ma'ahum, fahuwa misluhum fil ismi wal kufri wal khuruji anil Islam. Maka siapa saja yang mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, wahuwa jalisun ma'ahum, dalam keadaan dia duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah. Ma'aridahu bil julusi ma'hum, dalam keadaan ridha, senang untuk duduk-duduk dengan mereka. Dalam kondisi diperdengarkan ayat-ayat Allah dilecehkan. Wa huwa mithluhum fil ismi wal kufri wal khuruji anil Islam. Maka orang tadi semisal mereka yang berbuat dari sisi dosa, dari sisi kufur, ya, dan keluarnya dari agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.